Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan Turul Bahil lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang babu ar-riba. Ma huwa ar-riba lughatan? Ziyadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Apabila turun, kami turunkan di langit itu air, hujan, اِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, hiduplah bumi dan suburlah. Ini alat ke atas subur. Wa syar'an huwa ziyadah hasilah bil mubadalah ribawi bi jinsihi au ta'khir al-qabd fima yalzamu fi at-taqabud min ar-ribawiyat. Hadha huwa istilahan, ini tambahan yang didapatkan bi mubadalah, penukaran yang satu jenis. Ini dinamakan dengan riba, riba fadl. Au ta'khir al-qabd, atau mengakhirkan al-qabd. Yang di mana diharuskan ada taqabud di majlis. Wa hadhi ma yusamma bi riba lima madha nasi'ah. Ar-riba fadl huwa ziyadah. Riba fadl itu adanya ziyadah. Yang dimana seseorang menukar emas 10 gram ditukar dengan emas 15 gram. Walaupun yang satu jenisnya emasnya jelek, yang satu emasnya bagus. Di sini terdapat ziyadah 5 gram. Yang seharusnya 10 gram dengan 10 gram. Ada penambahan 5 gram. Yang satu 15 gram, yang satu 10 gram. Maka masuk kepadanya riba fadl. Yang di sana ada ziyadah di dalamnya. Karena Nabi SAW mengatakan, Adzahab bidzahab, emas dengan emas, mislan bimislin, sawa'un bisawa'in, harus sama takarannya. Tidak boleh ada lebih. Kemudian ta'khir al-qabd. Ta'khir qabd yang di sana diharuskan walaupun satu jenis atau tidak jenis atau berbeda jenis. Satu jenis ataupun berbeda jenis diakhirkan qabdnya, maka masuk kepadanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah, yang dimana seharusnya seseorang tidak boleh mengakhirkan. Walaupun sama antara emas 10 gram dengan 10 gram. Si A punya 10 gram, si B punya 10 gram. Si A punya 5 gram di tangan, 5 gramnya di rumah. Dia mengatakan, saya tukar, saya ambil dulu 5 gram, sini 10 gramnya, nanti besok sisanya 5 gram saya akan kasihkan. Hadama ya jus. Walaupun sama 10 gram dengan 10 gram, tapi ada, masih ada riba. Apa ribanya? Ta'khir. Karena Nabi SAW mengatakan, Adzahab bidzahab mislan bimislin sawaun sawain iyadan fiyadin. Makna dari iyadan biyadin ini satu majlis. Langsung ketika itu diberikan, tidak boleh diakhirkan. Apakah bisa terkumpulnya antara riba fadl dengan riba nasiah? Jawab, bisa. Contohnya seseorang menukar 10 gram emas dengan 15 gram emas. Nah, kemudian di sana ada takhir. Si A punya 10 gram, si B punya 15 gram. Ditukar. Nah, di majelis. Si A punya 10 gram, si B punya 15 gram. Nah, akan tetapi diakhirkan yang 15 gramnya. Berarti terkumpul riba fadl, ziyadah 5 gram, dan riba nasiah, yaitu takhir. Nah, ucapan Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح بالملح إلا مثلا بمثل. Juga para ulama menyebutkan bahwa waraqah nakdi, ya, uang yang kita pakai itu sama hukumnya, karena zaman dulu memakai emas atau perak, sama hukumnya seseorang tidak boleh ada penukaran yang di sana ada ziyadah atau takhir. Contoh biasanya terjadi ketika akan lebaran, biasa orang kadang bagi-bagi uang baru karena kesannya mereka mengatakan uang baru itu berbeda, walaupun 2000 tapi baru. Ada kesan yang berbeda, beda dengan 10.000 tapi sudah apa ya, sudah lecek, sudah apa. Kalau masih baru walaupun 2.000 kadang pada senang orang-orang, anak-anak. Nah, di tempat lain ada penukaran yang di sana ada naqs. 100.000 kita punya 100.000 ditukar dengan 2.000-an dikurangin, dipotong 6.000. Kenapa? Karena uang saya uang baru, uang bapak uang lama, 100.000 saya 2.000-an dipotong sebagai jasanya. Fahadama yajus, adama yusama riba, riba fadl. Harus sama, karena di beberapa tempat tidak ada pemungutan. Kenapa? Sama, ini 100.000, ini 100.000. Kalau ada penukaran lebih atau kurang, maka ini masuk ke riba fadl. Masuk ke riba fadl. Nah, hada ma yajuz. Begitu juga mubadalah, tukar uang misalkan, bahasa kita tukar uang. Kita punya 100.000, mau beli kacang misalkan harganya 3.000. Dengan uang 100.000 kadang tukar tempat lain, mau tukar, ditukar dia adanya 70.000. Pak, saya ada 70.000 nih, misalkan gimana? Ya sudah, saya 70.000 sini ambil, ini 100.000 sisanya besok ya. Hadza ma yajuz. Walaupun sama 100.000 100.000, tapi di sana ada takhir. Masuknya riba nasiah. Masuknya riba an-nasiah. Nah, bagaimana apabila berbeda jenis, nanti kita akan sebutkan. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi, yahramu bai'u dhahab bidhahab bilfidda bilfidda bur bilbur wa sya'ir bisya'ir wa tamar bitamar bilah bimilah ila mithlin yadan biyadin wa fi ilhaqi ghairiha biha khilafun. Fi'il haq, yakni selain dari ini, memasukkan selain dari ini khilaf. Ada di antara para ulama bahwa asnafur riba hanya 6 saja, yaitu emas, perak, bur, syair, tamr wa milh. Berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tabi'u dhahab bidhahab al-waraq biwaraq illa mithla bimithlin. Juga dalam hadis Ubadah bin Shamit, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dhahab bidhahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur wal sya'ir bil sya'ir wa tamr bil tamr wa milh bil milh. Sebagian para ulama mengatakan bahwa asnaf riba hanya ini 6, sebagaimana datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kebanyakan yang berpendapat seperti ini yaitu Zahiriyah dan juga Syekh Mubir rahmatullahi taala alaihi sama wa Imam Sanani. Sebagian juga para ulama mengatakan, juga Syaukani menyebutkan seperti ini, bahwa asnafur riba hanya 6 saja. Nah, sebagian mengatakan, jumhur memasukkan yang lain. Nah, memasukkan yang lain ada. Tapi yang rajih wallahu taala alam bahwa asnafur riba hanya ini saja. Sehingga seseorang boleh menukar satu dengan yang lain selain dari asnafu riba walaupun ada tambahan. Nah, sedangkan asnafur riba yakni dhahab bidhahab itu harus mitlan bimitlin. Bagaimana dengan emas dengan perak? Nanti kita akan sebutkan. Wa fil haqi ghairiha bi khilaf. Memasukkan selain dari ini khilaf. Yang rajih bahwa hanya ini saja 6. Hanya 6 saja sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Shamit. Naam. Wajaza at-tafadul idza kana yadan bi yadin. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, jaza at-tafadul. Diperbolehkan tafadul. Tafadul itu ada penambahan. Idza kana yadan bi yadin. Boleh ada penambahan tapi harus yadan fi yadin, harus taqabud di majlis. Contoh seseorang menjual, menukar emas dengan perak. Mahal mana emas sama perak? Emas. Emas dan perak tentu harganya berbeda. Dan diperbolehkan tafadhul, boleh. Karena enggak mungkin seseorang ingin menukar, Pak. Tukar yuk emas kamu 10 gram, saya perak 10 gram. Yang untung siapa? Yang untung yang menukar dengan perak. Kenapa? Harganya berbeda. Tentunya harga emas lebih mahal daripada harga perak. Dengan ini diperbolehkan seseorang untuk apabila berbeda jenis untuk menukar, boleh tafadhul, boleh. Wadalil hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan juga hadis Ubadah bin Shamit. Dalam hadis Ubadah bin Shamit Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa syi'tum." Apabila berbeda hadhihi al-asnaf 6 yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, emas dengan perak atau emas dengan tamr atau emas dengan lebur, na'am. Fabi'u kaifa syi'tum, maka jualah terserah kalian. Tapi masih ada satu syarat. Apa? Yadan biyadin. Yadan biyadin. Na'am. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adz-dzahab bidz-dzahab waznan biwaznin mithlan bimithlin wal fidda bil fidda waznan biwaznin mithlan bimithlin faman zada aw istazada fahuwa riba. Apabila satu jenis tidak boleh, apabila berbeda jenis Nabi mengatakan fabi'u kaifa syi'tum, jualah terserah kalian. Misalkan seorang menukar emas dengan perak. Emas 1 gram ditukar dengan perak 100 gram. Boleh tidak? Al-jawab boleh, jais. Walaupun ini semuanya min asnafir riba, tapi berbeda jenis. Karena jenis emas dan perak berbeda, emas lebih mahal. Kalau ada penambahan boleh, tapi masih ada satu syarat. Harus taqabud. Karena apabila tidak ada taqabud, maka di sana ada riba, yaitu an-nasi'ah. Misalkan si A mempunyai 1 gram emas ditukar dengan si B 100 gram perak. Nah, akan tetapi si B nanti si B mengambil emas yang 1 gram, yang 100 gramnya nanti ya besok atau nanti 5 menit lagi datang teman saya bawa, atau nanti 10 menit lagi atau nanti hada mayajus. Nabi SAW mengatakan yadan bi yadin. Nah, apabila berbeda jenis walaupun termasuk dari asnaf ribawi ya, nah diperbolehkan tapi harus yadan bi yadin. Fahimtum? Nah, contoh sebagaimana ada penukaran uang misalkan. Penukaran uang, apakah diperbolehkan ziyadah kalau dari uang kita? Mayajus. Contohnya rupiah dengan rupiah, ada mayajus. Kalau rupiah misalkan dengan real Saudi, kadang di beberapa tempat ada yang harganya 1 real 3.900, ada yang harganya 4.000 1 real, ada yang harganya 4.200. Perlama mengatakan hada jais. Kenapa? Walaupun uang, tetapi ini rupiah, ini real Saudi. Dia kadang ada perbedaan. Kadang harga dolar naik, kadang turun, kadang stabil. Nah, ketika ingin menukar misalkan pas naik atau pas turun, boleh. Kenapa? Beda jenis. Yang satu rupiah, yang satu dolar, atau yang satu real. Nah, dan masih ada satu disyaratkan. Apa itu? At-taqabud. Walaupun berbeda jenis, tapi harus disyaratkan at-taqabud. Contohnya si A punya 100 real Saudi, si B ingin nukar. Yaudah Pak, sini saya tukar, saya ambil realnya, harganya berapa? Segini. Yaudah, saya transfer nanti jam 5 sore. Hal hada yajuz? Al jawab hada ma yajuz. Lima ada, karena ada takhir. Karena Nabi SAW mengatakan fa idza ikhtalafa hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Maka harus yadan bi yadin. Karena transfer itu kan nanti. Misalkan kecuali di majelis di situ. Kecuali di harus yadan bi yadin. Ahsan cash. Kenapa? Karena bentuknya sudah ada. Wujudnya sudah ada. Nih, 4.000 saya terima 1 realnya. Nah, di majlis. Nah, harus di majlis. Karena Nabi SAW mengatakan yadan biyadin. Boleh berbeda penambahan? Boleh. Karena beberapa tempat berbeda. Kadang naik, kadang turun. Nah, kalau rupiah dengan rupiah, mayajus. Walaupun satu uangnya jelek, satu uangnya bagus, mayajus. Nah, kadang orang-orang yang menukar di pinggir jalan itu banyak ketika mudik. Uang baru, uang baru, uang baru. Emang mereka, ya tadi, Pak ini kan usaha, saya kan nukar ke bank, antri. Di sini Bapak kan gak antri langsung sekarang. Keuntungan saya dari mana? Ya gak boleh. Cari usaha lain. Jangan menukar seperti ini. Kenapa? Karena ini asnaf ribawi ya. Tak boleh. Ini kan ongkos capeknya Pak. Tak boleh. Harus mislan bimislin. kecuali beda. Beda 1 rupiah 1 real pada jais. Nah, sedangkan apabila sama pada ma yajuz. Baik. Kita teruskan lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya. نقتفي لو نسبنا سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله.